Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wana bidin a'azakumullah wa barakatuhu fikum. InsyaAllah kita melanjutkan tafsir dari juz ammah, masuk pada surah Al-Ghashiyah. InsyaAllah kita bacakan dari kitab Umdat al-Tafsir Al-Hafid Ibn Kathir. Nah, yang mana kitab ini merupakan ringkasan dari tafsir Quran Al-Azim, ringkasan dari tafsir Ibn Kathir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, dimana sebagian ulama mengatakan kitab Umdat al-Tafsir ini merupakan kitab ringkasan tafsir Ibn Kathir yang paling bagus, yang paling baik. Dan diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala: Tafsir surah Al-Ghashiyah wa hiya makiyah. Surah Al-Ghashiyah termasuk surah makiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. فبلغ حديث صحابة النعمان بن بشير بوسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا dengan surah سبح اسم ربك الأعلى dan surah Al-Ghashiyah pada salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan di hari Jumat. Ini diantara keutamaan surah Al-Ghashiyah. Nabi biasa membaca pada salat Id. Rakaat pertama Subhana Rabbikal A'la, rakaat yang kedua yaitu surah Al-Ghashiyah. Ya. Begitu juga biasa Nabi SAW baca di hari Jumat. Rakaat pertama Subhana isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghashiyah. Wa rawa al-Imam Malik anna Duhaq ibn Qais sa'ala Nu'man ibn Bashir. Al-Imam Malik meriwayatkan bahwasannya Al-Buhar Ibn Qais bertanya kepada An-Nu'man Ibn Bashir, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ah ma'a surah al-jum'ah. Bertanya kepada An-Nu'man Ibn Bashir, dengan surah apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jum'at bersama surah al-jum'ah. Qala hal ataka hadithul ghashiyah, yaitu surah hal ataka hadithul ghashiyah. Wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Muslim wa Ibn Majah. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Muslim dan Ibn Majah. Nah, di antara keutamaan surah al-ghashiyah, sekali lagi disunahkan untuk dibaca pada rakaat yang kedua salatul Id, dan disunahkan untuk dibaca pada rakaat yang kedua salatul Jum'ah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amiratun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yugni min ju'. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idin khashi'ah, banyak wajah-wajah pada hari itu tunduk terhina. Amiratun nasibah, bekerja keras dan kepayahan. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Tusqa min aynin aniyah, diberikan minum dari sumber air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali pohon yang berduri. La yusminu wa la yugni min ju', tidak membuat kenyang, tidak membuat kenyang dan juga tidak menghilangkan lapar. Qala syarahallahu ta'ala, al-ghashiyah min asma'i yaumil qiyamah. Al-ghashiyah ini antara nama-nama hari kiamat. Ya. Banyak nama-nama hari kiamat. Kadang-kadang disebut dengan al-qari'ah. Kadang-kadang disebut dengan yaumuddin. Nah. Dan kadang-kadang disebut dengan al-ghashiyah. Qala Ibn Abbas wa Qatadah wa Ibn Zaid, li'annaha taghshannas wa ta'ummuhum. Disebut dengan al-ghashiyah dikarenakan taghshannas, meliputi semua manusia dan mengenai semua manusia. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin khashi'ah, banyak wajah-wajah pada hari kiamat tunduk terhina. Ay dalilah, makna khashi'ah dalilah, terhina, tunduk terhina. Qala Qatadah, disebutkan oleh Imam Qatadah, wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, tahsha wa la yanfa'uha amaluha. Wajah-wajah yang takut dan amalannya tidak bermanfaat. Walqulu 'amilatun nasibah. Alam makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'amilatun nasibah, bekerja keras dan penuh kepayahan. Ay qad 'amilat 'amalan katsiran wa nasabat fihi وَسَلَيَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا حَامِيَةً. Maknanya, telah beramal dengan amalan yang banyak, tapi kepayahan di dalamnya. Dinyalakan pada hari kiamat api yang panas. Ya. Banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang banyak, yang besar, akan tapi di akhirat nanti kepayahan, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tatkala amalan-amalannya tidak dibangun di atas keikhlasan, walaupun banyak amalan-amalannya, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi sebab masuknya ke dalam api neraka. Qala Ibn Abbas, aminatun nasibah an-nasara. Ibn Abbas mengatakan, makna aminatun nasibah yang bekerja keras dan kepayahan itu adalah orang-orang Nasara. Yang di dunianya mereka bekerja keras, melakukan amalan-amalan, tapi di akhirat kepayahan. Dikarenakan amalan-amalan mereka tidak dibangun di atas keikhlasan dan tidak mengikuti bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan orang-orang yang mengira beramal dengan amalan yang baik padahal amalannya sia-sia. Nah, begitu juga orang-orang Nasara yang disebutkan oleh Ibn Abbas, mereka beramal tapi penuh dengan kepayahan. Wan Ikrimah wastudi amiratun fid dunya bil ma'ati nasibatun fin nari bil adab wal aghlal. Kata Ikrimah dan Tudi, amiratun fid dunya bil ma'ati, dia bekerja keras di dunia dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nasibatun, dan kepayahan di dalam neraka dengan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tersebut oleh Ikrimah dan juga Imam As-Sudi. Nah, amilatun fid dunya bil ma'asi, mereka beramal dunia dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan di akhirat nanti mereka penuh dengan kepayahan, dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah tasla narun hamiyah ay haratun syadidatul harb. Berkata Ibnu Abbas, Hasan al-Basri dan Imam Qatadah, makna tasla narun hamiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya panasnya api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api yang ada di neraka. Ya. Padahal satu bagian yang ada di dunia saja panasnya luar biasa. Nah, api yang sangat panas yang ada di dunia, kebakaran ini, kebakaran itu, ya, ini belum seberapa dengan panas api yang ada dalam neraka. Hanya satu bagian saja dari 70 bagian bagi para penduduk neraka. Ya. Sebagaimana sebaliknya, kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya di dunia ini, ini belum seberapa dibandingkan kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah. Nah, innalillahi mi'ata rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat kasih sayang. Kemudian Allah turunkan di bumi 1 rahmat. Dengan satu rahmat ini saling menyayangi, saling mencintai. Orang tua kepada anaknya, juga sebaliknya, bahkan hewan pun. Nah, induk dari hewan, ketika ada yang mengganggu anaknya, dilindungi anaknya. Ini kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ada di dunia. Dan Allah sisakan yang 99 untuk di akhirat nanti, dan akan diberikan kepada kaum mukminin yang mereka masuk ke dalam jannah. Ya. Tusqa min 'ainin aniyah. Para penduduk neraka diberi minum dari sumber air yang panas. Qad intaha harruha wa ghiyanuha. Panasnya memuncak, mendidihnya pun dengan pendidihan yang sangat memuncak. Air sangat panas. Nah, ini minuman para penduduk jannah. Minumannya adalah air yang sangat panas. Nah, kita saja kalau minum air yang panas, yang tidak begitu panas, nah, lidah kita terasa terbakar. Ya. Apalagi ini meminum air yang panas. Bukan panas biasa, panasnya mendidih, bahkan puncak dari pendidihan. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan orang yang minum air panas yang mendidih tersebut. Air panas yang mendidih, dengan sangat mendidih, kena pada kulit kita. Di dunia kita merasakan bagaimana panasnya. Nah, apalagi kalau diminum air yang sangat mendidih. Ini minuman para penduduk neraka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Hasan wa As-Sudi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam As-Sudi. Wa qalu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada makanan bagi mereka melainkan ad-dhari'. Pohon yang berduri. Qala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas, sajarun minna. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan dhari' adalah pohon dari api neraka. Nah, wa qala Sa'id ibn Jubair wa zaqum. Kata Sa'id ibn Jubair yang dimaksud dengan dhari' itu zaqum. Zaqum ini makanan para penduduk neraka. Di mana Rasulullah menyebutkan zaqum ini kalau menetes satu tetesan ke muka bumi akan merubah kehidupan manusia. Ya. Akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan satu tetesan saja. Apalagi kalau dimakan. Ya. Menghancurkan tubuh. Ini zakum. Nah, yang merupakan makanan para penduduk neraka. Wa anhu anna al-hijarah. Masih dari Sa'id ibn Jubair mengatakan yang dimaksud dengan dhari adalah bebatuan. Tidak ada makanan bagi mereka melainkan bebatuan. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Abu Jawza wa Qatadah wa As-Sibrin. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah dan juga Abu Jawza dan Imam Qatadah, dhari yaitu sibrin. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan, Quraisyun tusammihi fi rabi' as-sibrin wa fi as-sayfi ad-dhari. Orang-orang Quraisy menamakan pohon tersebut pada musim semi yaitu sibrin, sedangkan pada musim panas dinamakan ad-dhari. Nah, qala Ikrimah huwa sajaratun datu sawqin la si'atin bil ardi. Kata Ikrimah yang dimaksud dengan duri yaitu pohon yang memiliki duri. Nah, yang mengakar ke tanah. Ini penafsiran daripada Ikrimah, pohon yang memiliki duri. Wa qala Bukhari, berkata Imam Bukhari, qala Mujahid ad-duri nabatun yuqalu lahu as-sibrih yusammihi al-hijaj ad-duri ila yabisa. Kata Imam Mujahid, ad-duri yaitu pohon yang disebut padanya as-sibrih, dan penduduk Hijaz menamakannya ad-duri apabila pohon tersebut kering. Nah, wa huwa summun, di mana pohon itu merupakan racun. Ya. Yang jelas, penafsiran-penafsiran yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya pohon tersebut pohon yang enggak ada faedahnya, bahkan pohon yang menyakitkan. Kalau dimakan, ada yang mengatakan pohon berduri, ada yang mengatakan pohon beracun, ada juga yang mengatakan zakum dan yang lainnya. Ya. Yang jelas, keadaan para penduduk neraka, keadaan yang sangat menghinakan. Keadaan yang sangat mengerikan. Nah, bahkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, makanan mereka itu adalah darah dan nanah. Ya. Darah dan nanah. Yang berbau busuk. Nah, وَقُلُوا لَا يُتْمِنْ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. يَعْنِي لَا يَحْتُلُ بِهِ مَقْسُودٌ وَلَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَحْذُورٌ. Maknanya, tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan dari makanan. Kalau kita makan, tujuannya diantaranya untuk mengenyangkan. Nah, وَلَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَحْذُورٌ. Dan dia tertolak apa yang takutkan. Kalau kita makan, tujuannya dia akan menghilangkan lapar. Tapi ketika mereka para penduduk neraka makan makanan penduduk neraka, tidak tercapai apa yang diinginkannya, tidak mengenyangkannya, bahkan sebaliknya membuat dia bertambah adab dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak menghilangkan rasa lapar. Yang ada adalah kesakitan yang sangat luar biasa. Ya. Ini merupakan adab dan siksaan bagi para penduduk neraka. Ayat berikutnya Allah mengatakan, wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namaliku masfufah wa zarabiyyu mabsuusah. Allah mengatakan, dan pada hari itu juga ada wajah-wajah yang berseri-seri, merasa senang, ridha terhadap usahanya, berada di surga yang tinggi, tidak mendengar dalamnya ucapan yang sia-sia. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada istana-istana yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namaliku masfufah, dan dipan-dipan yang disusun dengan rapih. Wa jarabiyyu mabsuusah, dan permadani-permadani yang dihamparkan. Qala syarrahallahu ta'ala, lamma dzakara halal asyqiya sana bidzikris su'ada. Ketika telah menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia. Di sini supaya tumbuh al-khawf wa-roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut tak telah melihat bagaimana adab-adab yang Allah berikan kepada para penghuni neraka. Kemudian berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak telah melihat dan mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan para penduduk surga. Dan hendaklah ibadah kita dibangun di atas perkara ini. Al-khawf wal-raja wal-mahabbah. Kata Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, ini merupakan tiga inti seorang beribadah kepada Allah yang hendaknya terkumpul padanya. Al-khawf wal-raja wal-mahabbah. Rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta. Harus ada semuanya. Kalau dia beribadah hanya rasa khauf, takut saja, maka akan terjatuh kepada sikap khawarij. Kalau dia beribadah hanya dengan sifat harap saja, nah, ini akan takut kepada pemahaman murjiah. Dan kalau dia beribadah hanya dikarenakan cinta saja, ini bisa terjatuh kepada pemahaman sufiyah. Sehingga ahli sunnah wal jamaah terkumpul padanya tiga perkara ini ketika dia beribadah. Al-khawf wa roja wal mahabbah. Rasa takut, rasa harap, dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala wujuhu yawma idin ay yawmal qiyamah na'imah ay ya'rifun na'imah fiha. Wajah-wajah pada hari tersebut, tersebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya, ada wajah yang tunduk terhina. Ada juga wajah-wajah yang berseri-seri mengetahui nikmat-nikmat padanya. Wa innama hasala laha dhalika bisa'iha. Sesungguhnya dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan sebab usahanya. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan, "Sawri li sa'iha radiyah qad radiyat amalaha." Dikarenakan dia ridha terhadap usahanya. Maksudnya dia ridha terhadap amalan yang telah dia lakukan di dunia. Amalan-amalan soleh. Nah, dengan sebab amalan-amalan soleh yang dia lakukan di dunia, di akhirat nanti wajahnya berseri-seri mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Nah, sehingga Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya di hari kiamat dan akan mendapatkan balasan. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya di hari kiamat nanti dan Allah akan membalasnya. Wa qawluhu fi jannatin 'aliyah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berada di surga yang tinggi, ayrafi'atun bahiyatun fil ghurafati aminun. Di surga yang tinggi, di kamar-kamar dalam keadaan mereka merasa aman. La tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengarkan di dalamnya ucapan yang sia-sia. Ay la tasma'u fil jannati allati hum fiha kalimatu laghwin, tidak mendengar di dalam jannah yang mereka berada padanya ucapan yang sia-sia. Ya. Para penduduk jannah ucapannya enak, lemah lembut. Nah, tidak mendengar ucapan yang sia-sia di dalamnya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka para penduduk jannah tidak mendengarkan di dalam surga, di dalam jannah, ucapan yang sia-sia. Yang mereka dengarkan melainkan ucapan salam, keselamatan. Ya. Nikmat. Kalau di dunia kadang-kadang kita mendengarkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita, disengaja ataupun tidak sengaja oleh orang tersebut. Nah, atau mungkin kita yang menyakiti hati orang lain. Di dunia kadang-kadang kita mendengarkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, bentakan-bentakan, dan yang semisalnya. Nah, adapun di jannah kita tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan yang demikian. Tidak ada ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan-ucapan yang kotor. Waqala la lagun fiha wala ta'thim. Allah pun mengatakan tidak ada ucapan yang sia-sia dan tidak ada ucapan yang mengandung dosa. Semua ucapannya baik. Nah, waqala la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka para penduduk jannah tidak mendengarkan dalam jannah ucapan yang sia-sia dan tidak mendengarkan pula ucapan yang mengandung dosa, melainkan dikatakan kepadanya salam, salam, keselamatan, keselamatan. Nah, masya Allah, ini para penduduk jannah. Berbeda dengan keadaan para penduduk neraka, saling melaknat satu dengan yang lainnya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap datang umat yang memasuki neraka, dia akan melaknat umat yang lebih dahulu masuk neraka. Nah, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan azab kepada yang lebih dahulu masuk neraka. Dikarenakan mereka adalah para pemimpin-pemimpin kejelekan. Nah, yang menyesatkan orang-orang yang datang kemudian. Saling melaknat satu dengan yang lainnya. Nah, ini keadaan para penduduk neraka. Saling melaknat, saling bermusuhan. Sehingga Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dil adu ila al-muttaqin. Teman-teman dekat pada hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bermusuh-musuhan di dalam neraka. Yang satu melaknat yang lainnya. Nah, yang mengikuti melaknat yang diikutinya, yang diikuti pun melepas diri dan melaknat kepada yang mengikutinya. Begitu keadaan para penduduk neraka. Sudah siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi satu dengan yang lain saling melaknat. Adapun para penduduk jannah, di samping kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, mereka pun tidak mendengarkan ucapannya sia-sia di antara mereka. Ya. Kenikmatannya sangat luar biasa. Kita pun kalau bergaul bersama dengan orang-orang yang ucapannya baik, tidak menyakiti hati kita, enak rasanya. Nyaman rasanya hidup kita. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga ucapannya, kadang-kadang bicaranya itu asalan, asal bunyi, gak peduli menyakitkan hati orang lain atau tidak. Nah, kita merasa sempit. Ya. Kita merasa tersakiti. Kalau bergaul dengan orang yang demikian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang jariyah, air salihah yang mengalir. Wa hadhihi naqiratun fi siyaq al-itsbat. Di mana 'ainun, mata air, ini kalimat nakirah fi siyaq al-itsbat dalam konteks penetapan. Walaysa murad biha aynan wahidatan, dan bukanlah yang dimaksud dalam ayat ini hanya satu mata air saja. Wa innama hadha jinsun, akan tapi yang dimaksud di sini ada jenis, dalamnya ada jenis mata air yang mengalir. Yakni fiha uyunun jariyat, maksudnya di dalamnya banyak mata air yang mengalir. Nah, An Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anharul jannah tufajjaru min tahti tilal au min tahti jibal al misr. Sungai-sungai yang ada di jannah terpancarkan dari bawah bukit atau bawah gunung misik. Masya Allah. Yang terpancarkan misik. Wangi yang sangat luar biasa. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan air-air yang mengalir di dalam sungai-sungai tersebut. Ada mata air atau sungai yang di dalamnya air yang sangat jernih. Nah, air yang sangat nikmat, air tawar. Nah, ada juga air yang berupa susu yang murni. Nah, ada juga air yang berupa khamr, lazzah, yang lezat, yang tidak memabukkan. Ada juga air yang berupa madu yang murni. Masya Allah. Ini keadaan sungai-sungai yang ada dalam jannah. Berbagai macam mata air. Ya. Kalau kita di dunia, sungai sudah berubah-ubah. Nah, warnanya. Ya. Warnanya bukan warna apa? Warna coklat, tapi bukan rasa coklat. Ya. Nah, campur dengan kotoran-kotoran yang semisal. Ada pun sungai-sungai di jannah, Masya Allah. Nah, kenikmatannya sangat luar biasa. Fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada istana-istana yang ditinggikan. Ay'aliyatun na'imatun kathiratul firas. Murtafi'atul samt. Alayhal hur'in. Fiha sururun marfu'ah. Banyak istana atau kasur-kasur yang ditinggikan, yang tinggi, yang penuh dengan kenikmatan, yang banyak kasur-kasurnya. Nah, yang tinggi, di atasnya ada bidadari-bidadari, Masya Allah. Nah, sudah ranjangnya, kasurnya yang istimewa ditinggikan, kemudian juga bagus, banyak, dan di atasnya ada bidadari-bidadari. Di mana bidadari-bidadari yang ada di jannah, nah, Allah ciptakan langsung, ya, menjadi gadis-gadis. Nah, tidak diciptakan dari bayi, kemudian beranjak dewasa, terus berkembang, tidak. Tapi Allah langsung ciptakan jadi gadis. Nah, yang belum disentuh oleh manusia dan bangsa jin. Masya Allah. Bidadari-bidadari yang Allah siapkan bagi para penduduk jannah. Berapa bidadari? Berapa? Berapa bidadari? Sampai 70 lebih ya. Nah, Masya Allah. Dan di jannah, kaum mukminin diberikan kelebihan 100 kekuatan laki-laki. Nah, Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada para penduduk jannah. Kenikmatan-kenikmatannya sangat banyak. Wa akwabun mawdu'ah. Dan juga gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya. Ya'ni awani syarab. Mu'azzatun mursadatun liman aradaha min arbabiha. Ini maksud adalah bejana-bejana atau gelas-gelas untuk minum yang disiapkan bagi yang hendak untuk meminumnya. Tidak jauh, dekat. Nah, wanamariku masfufa, dan bantal-bantal yang tersusun. Nah, bantal-bantal yang tersusun rapi. Qala Ibn Abbas annamarik alwasa'id. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud dengan namarik ada alwasa'id, bantal-bantal yang tersusun dengan rapi, bisa menyandar. Nah, wa kada qala Ikrimah wa Qatada wa Dhahhak wa Sudi wa Thawri wa ghairuhum. Dan begitulah perkataan yang dikatakan oleh Ikrimah, Qatada, Dhahhak, Sudi, Nawa, Thawri dan selain mereka. Wa qawluhu wa zarabiyyu mabsusah. Qala Ibn Abbas az-zarabi al-bisat al-bast. Kata Ibn Abbas maksud dengan zarabi al-bast yaitu permadani-permadani. Wa qala qala Dhahhak wa huwa wahid. Begitu juga perkataan Imam Dhahhak dan selain mereka. Wa ma'na mabsuta ay ha huna wa ha huna liman arada julus 'alayha. Nah, makna mabsuta terhamparkan di sini dan di sini, di sana bagi orang yang hendak duduk di atasnya. Di mana-mana ada permadani. Masya Allah. Ya. Keindahan, keindahan yang sangat luar biasa yang Allah siapkan bagi para penduduk jannah. Sehingga hendaknya seorang mukmin dan kalau mendengarkan ayat-ayat seperti ini, ayat tentang adab, adab neraka, adab tentang kenikmatan, kenikmatan surga, nah, hendaklah tumbuh rasa al-khawf wal-raja, rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa harap dengan kenikmatan-kenikmatan dan balasan-balasan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya pada pertemuan yang lain. Nah, ada pertanyaan? Perempuan di surga, pertama mereka muda-muda. Nah, nenek-nenek pun kembali menjadi muda. Nah, dan perempuan yang ada di surga, tentunya mereka seperti bidadari-bidadari. Nah, dari kalangan manusia pun, ketika masuk ke dalam surga, maka wajah mereka, tubuh mereka seperti bidadari, bidadari. Nah, bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di surga nanti setiap hari Jumat itu ada pasar, ya, ada pasar. Nah, di mana ketika kaum mukminin mereka masuk ke dalam pasar tersebut ada angin yang menerpa wajah mereka. Dan ketika angin menerpa wajah mereka itu semakin cakep wajahnya, bertambah ganteng. Nah, ya, ketika pulang ke rumah-rumahnya, kata istri-istrinya, nah, engkau sekarang lebih cakep lagi, lebih ganteng lagi. Kata suaminya, engkau pun bertambah kecantikannya. Masya Allah. Yang jelas, para perempuan yang ada di surga, mereka dikembalikan kepada muda dan keadaan mereka keadaan yang sempurna, ya, keadaan yang sempurna. Adapun di dunia, nah, istri kita bukan bidadari, ya. Jadi maklum kalau istri kita di dunia kadang-kadang ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, itu maklum. Nah, dikatakan istri kita bukan bidadari. Kalau mau istri yang tidak ada kekurangan sedikit pun, nanti di jannah. Bidadari-bidadari yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Dari sisi akhlak, dari sisi tubuh, dari sisi apa kecantikan dan yang lainnya, ini di jannah. Adapun di dunia, kalau ada kekurangan pada istri kita, ya wajar-wajar saja, namanya juga manusia. Nah, ketika Nabi mengingatkan, kalau kita melihat kekurangan yang ada pada istri kita, hendaklah kita mengingat kebaikan-kebaikannya. Supaya tidak berujung dengan kemarahan, apalagi berujung dengan perceraian dan perpisahan. Barakallahu fikum. Sama mereka pun, istri-istri yang ada di jannah menikmati kenikmatan-kenikmatan jannah. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai ada bayangan kalau laki-laki kan ada 70 bidadari. Kalau perempuan, berapa bidadara? Enggak, ya. Perempuan tetap. Nah, mereka kalau suami istri meninggal dunia dalam keadaan kedua-duanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah masukkan kedua-duanya ke dalam jannah, maka di jannah nanti mereka tetap menjadi suami istri. Ya, kalau bagi laki tambah lagi dengan bidadari-bidadari. Nah, dia langsung Allah ciptakan. Yang jadi permasalahan bagaimana kalau si istri dia memiliki lebih dari satu suami. Nah, bukan salah atau langsung nggak boleh. Nah, poligami hanya berlaku bagi laki-laki. Kalau poli apa? Andri. Itu enggak boleh aku bagi perempuan. Haram perempuan memiliki lebih dari satu suami. Adapun bagi laki-laki, bukan haram, tapi apa? Sunnah memiliki lebih dari satu istri. Nah, damat ya, seorang istri misalnya, dia menikah dengan seorang suami, laki-laki. Nah, kemudian meninggal dunia, ya, suaminya. Dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Meninggal dunia lagi. Menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, sampai 3 kali, 4 kali. Dan Allah takdirkan, misalnya, semuanya masuk ke dalam jannah. Si perempuan tadi masuk ke dalam jannah. Dan juga 3 suaminya masuk ke dalam jannah. Nah, ini dikhilaf dengan para ulama, nanti si istri ini, si perempuan ini menjadi istri yang keberapa? Istri siapa? Istri yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, sebagian mengatakan dia diberikan pilihan. Memilih mana suami yang paling menyayangi, mencintainya. Nah, sebagian lagi ada pendapat menjadi istri dari suami yang terakhir. Nah, wallahu a'lam bagaimana keadaannya di jannah nanti. Nah, ada yang mengatakan dia diberikan pilihan mana suami yang paling dicintainya, ada yang mengatakan tetap menjadi suami istri dari suami yang terakhir. Nah, wallahu a'lam, dan ini yang lebih kuat. Nah, نستغفر الله الحمد لله سبحانه بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.